akan tibanya rasa kalau ada di mana duduk tak bayar air mata jatuh gulina lah nasib anak maknan malam siang malam menanggung rasa. Tak bayar, ayam itu jatuh.